jebeli memaksa. Abang Adi nganyakin beli, tunggu hati setada uyang, ngemasin beli matanda. Kadung beli suba merasa, wanta Adi ada di hati. Boya beli ngeraos didong, dan sida beli ngemsapa. Yening Adi nu merasa sengsaya, belinya dia nyumpakin raga. Yadi astun beli nandang sengsara, bukti yang tresna mepunya. Wah amon to beli hinayang, indah yang beli ngajian. Beli cat melacor, tusing jaside, nanging tresna ase metade. Sida, nanging tresna asem.